ya, mau tidur nanti bekali badannya dengan petugas kebersihan. Ya, mau tidur ibu-ibu bekali badan dengan petugas. Siapa petugas kebersihan yang paling baik? Rempah. Jadi mulai paham kira-kira mau tidur minum apa? Rempah. Kunyit boleh, jahe boleh, ini juga boleh, atau mungkin teh kapulaga juga boleh, macam-macam, ya. Atau ini salah satu produk lokal yang paling baik. Salah satunya yang ini secang namanya. Ya, secang ini jadi gini, instead of di luar Anda di rumah punya rak obat, di luar Anda punya rak obat, Anda juga punya harus punya rak herbal kayak begini. Ya. Setuju. Semuanya betul pertanyaan. Ya, kita baca. Semoga Allah cukupkan waktunya. Jadi Anda juga punya rak herbal. Dan herbal itu tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan ibu sekalian. Kalau Anda mulai bersahabat dengan dia, dan saat Anda nanti membutuhkan, kalau mungkin ya takdir kan tetap mungkin ada sakit, maka dia bisa bekerja juga cepat seperti halnya obat sintetik. Asal apa, kita sudah bersahabat dulu sama dia, paham? Banyak orang bilang herbal itu kerjanya lama. Iya sih, kalau kita lebih banyak nyampa dan jarang kenal dia. Tapi kalau kita sahabatan sama dia, maka insya Allah bisa jadi minum air putih anget ditambahkan garam itu bisa ngilangkan pusing kita. Bisa. Iya benar. Kalau saya begitu ya, karena yang saya sampaikan juga ini sebagian juga pengalaman-pengalaman saya dan sebagian pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Yang saya bilang kalau lagi misalkan madu, lagi misalkan madu ini salah satu penggunaan terbaiknya di samping mungkin ya Anda masukin air kayak begini, Anda kocok-kocok itu juga bagus. Ini kocok-kocok. Atau salah satu cara untuk minum madu ini, Anda ambil madunya, cemplungin tangan, taruh di bawah lidah. Lagi lemes, lagi apa, termasuk orang lagi stroke itu, cari madu yang airnya rendah, kadar air rendah, lalu cemplungin tangan, taruh di bawah lidahnya. Kayak orang makan obat jantung tuh. Ya, garam juga sama. Lagi badan lemes, taruh di bawah lidah. Salah satu cara penyerapan. Ya, nanti saya sangat yakin lah kalau kita sekarang terus ya, maksudnya mengisi atau mengenal hidup saya seperti ini, lama-lama akan ada yang bikin injeksi kunyit. Bisa dibuat. Bahkan supositoria itu obat yang dimasukkan melalui anus atau vagina ya, itu bisa kita bikin sendiri sebenarnya. Kalau ibu-ibu sekalian ya, saya pernah lihat di YouTube ada seorang ibu-ibu yang kena kanker cervix stadium 3. Dia bikin obat yang dimasukkan ke vagina yang isinya VCO, minyak serai sama minyak jeruk. Itu ternyata anti radang yang luar biasa. Dibikin dalam tray, kita bikin es di kulkas itu kan ada tray-nya itu kan. Tray apa? Nampan itu yang tempat bukan es itu. Jadi VCO sih nanti dibekuin. Terus nanti dia masukkan dan dia subhanallah 6 bulan hilang kankernya. Jadi kenapa ini bisa kita dapatkan? Karena lagi-lagi kalau kita sudah tidak nyampah, kita tidak nyampah dan kita mulai berkenalan dengan mereka-mereka ini, yang mereka-mereka ini punya manfaat yang beda-beda, ya. Itu efeknya luar biasa. Berarti kalau kita campur semua boleh enggak? Boleh aja sih. Dalam jumlah tidak banyak enggak masalah. Anda masukin kapulaga,